berlari mengejar mentari, terlupa masa. Engkau menanti sekeras hatiku walaupun perih. Kau yang mengharap kasih ku mengindahkan, menyisir air mata, menghapus lara. Kau ikat pada janji, akulah yang satu, relah.